إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في كتاب التفسير الملخص المختصر ألا وهو تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ووصلنا إلى قول الله تعالى في سورة النساء ayat yang ke-138-139. Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladziina yattakhidhuuna al-kaafiriina awliyaa min duunil mu'miniin ayabtaghuuna 'indahum al-'izzah fa innal 'izzata lillaahi jamii'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beritakan berita gembira kepada orang-orang munafikin bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya, sebagai teman-teman dekatnya, sebagai pelindung-pelindungnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya orang-orang yang beriman. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka justru menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya, bukan orang-orang beriman. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah? Apakah mereka akan mencari kemuliaan? Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwa kemuliaan hanya milik Allah seluruhnya. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisir al-Karim ar-Rahman bahwa al-bisyarah, kata basyir dari kata bisyarah yang sering diterjemahkan kabar gembira, tetapi tustamal fil khairi wa tustamal fil syarr, dipakai dalam kebaikan dan juga dipakai dalam kejelekan. Adapun ketika dipakai dalam kebaikan, maka itu memang tempatnya. Wabashiril mu'minin, beritakan pada orang-orang beriman dengan surga. Barakallahu fikum, memang tempatnya. Tetapi kalau bishara dipakai untuk syar, maka ada naur, ada sejenis ejekan pada mereka. Bergembiralah dengan neraka jahannam. Beritakan berita gembira pada munafikin bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ada naur, merendahkan mereka, mengejek mereka. Seakan-akan kita menganggap mereka itu memang mencari neraka, mencari azab. Kamu mau, silakan. Akan kami beritakan kabar gembira bahwa mereka akan diazab. Tetapi barakallahu fikum, kalau dipakai untuk syar, harus ada qaid. Harus ada ikatan-ikatan. Harus ada qorinah-qorinah. Yaqulu ta'ala, basyiril munafiqin, beritakan kabar gembira pada para munafiqin. Yani beritakanlah kepada orang-orang yang menampakkan keislaman pada zahirnya, tetapi menyembunyikan kekafiran pada batinnya. Abtanu al-kufur, menyembunyikan di batinnya kekafiran. Beritakan berita gembira yang sejelek-jelek berita gembira, wa aswa'iha, yang paling buruknya, wa huwa al-'adzabul alim, yaitu azab yang pedih. Wa dzalika bisababi mahabbatihimul kuffar, sebabnya karena mereka cinta kepada orang-orang kafir, memberikan wala kepada orang-orang kafir, berloyal, memberikan kesetiaan kepada orang-orang kafir, lebih percaya kepada orang-orang kafir, lebih dekat kepada orang-orang kafir. Itu munafikin. Munafikin yang pertama di zaman para sahabat, ketika mereka duduk di tengah para sahabat, gelisah, tidak tenang. Tetapi ketika bertemu dengan orang-orang kafir Yahudi, gembira mereka. Kemudian berkata kepada grupnya ini, konco-konconya, innama nahnu mustahzi'un, tadi kami cuma main-main di sana, cuma pura-pura, kami sama dengan kalian. A'udzubillah minan nifaq, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat nifaq, kepura-puraan. Kalau bertemu kalian, qalu, mereka akan berkata, inna ma'akum, kami bersama kalian. Tetapi idza khalau ila syayatinihim, kalau sudah kembali ke setan-setan mereka, juga mengatakan, inna ma'akum, inna manahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami sesungguhnya bersama kalian, tadi cuma main-main, cuma pura-pura. Wabashiril mu'minin, kata Allah, wabashiril munafiqin bi anna lahum adaban alima, beritakan pada mereka para munafiqin bahwa mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Di samping karena mereka menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, menampakkan secara zahir keimanan, ternyata menyembunyikan kekafiran, juga ditambah walaknya mereka bukan kepada mukminin, cintanya mereka bukan pada orang-orang beriman, tetapi pada orang-orang kafir. Kata Allah, alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya, yaitu yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya. Maka muncul pertanyaan, cari apa sih mereka? Cari apa sih mereka? Zahirnya mengaku muslimin, tetapi selalu mereka berkiblat pada orang kafir, cinta pada orang kafir, berloyal pada orang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan mereka, ayu syai'in hamalahum ala dhalik, apa yang membawa mereka bersikap seperti itu? Ayabtaguna indahumul izzah, apakah mereka mencari kemuliaan? Wa hadha huwa alwaqi' min ahwalil munafiqin, dan inilah yang nyata pada keadaan kaum munafiqin. Mereka merasa mulia kalau bergabung bersama orang kafir, di sisi orang kafir, dibela orang kafir, ila akhirih. Sa'a dhannuhum billah, jelek sekali prasangka mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dha'afa yaqinuhum binasrillah, lemah sekali keyakinan mereka tentang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lemah sekali keyakinan mereka akan datangnya pertolongan Allah. Mereka melihat orang kafir banyak jumlahnya, muslimin sedikit. Melihat orang kafir lengkap persenjataannya, muslimin kurang persenjataannya. Melihat mereka banyak orangnya dan banyak jenisnya, mereka ahzab, sekutu. Yahudi bergabung dengan Nasrani, bergabung dengan musyrikin, bergabung dengan, masya Allah, banyak sekali mereka. Jelas, ini pasti akan kalah, yang itu pasti akan menang. Yang ini pasti akan hancur binasa, yang sana pasti akan jaya. Prasangka munafiqin. Sehingga dia hanya berpura-pura saja Islam, tetapi di belakang itu mereka bermain mata dengan orang kafir. Kami juga bersama kalian, inna ma'akum, maksudnya kami bersama kalian, kami tadi bersama muslimin cuma main-main. Ikut bersama Yahudi, duduk bersama Nasrani, bercengkrama. Barakallahu fiikum. Karena ingin mencari kemuliaan. Berarti mereka su'udzan, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di, sa'a dhannuhum, jelek sekali prasangka mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikira Allah enggak akan menolong mukminin yang sedikit, yang kurang persenjataannya, kemudian diduga oleh kalian akan kalah. Sa'a dhannuhum billah wa dha'afa yaqinuhum binasrillah, dan lemah sekali keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Beda sekali dengan orang-orang beriman yang memiliki keyakinan kepada Allah. Ketika ditakut-takuti oleh manusia, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum. Apa kata Allah? Fazaduhum imana, mereka justru bertambah imannya. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik kami bergantung kepadanya adalah Allah. Maka Allah benarkan prasangka mereka, kaum mukminin, Allah menangkan mereka, Allah angkat mereka, Allah muliakan mereka. Tetapi munafikin justru sebaliknya, menganggap orang kafir banyak jumlahnya, hebat, tinggi, persenjataan lengkap, pasti mereka menang, pasti mereka jaya, muslimin pasti akan kalah, pasti akan rendah, ila akhirih. Jadilah mereka munafik. Qala walahadu ba'd al-asbab allati 'inda al-kafirin, mereka melihat, memperhatikan beberapa sebab-sebab yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Asbab, yakni sebab-sebab dari materi, jumlah, dan seterusnya. Wa qasara nadaruhum amma wara'a dhalik, sedangkan mereka tidak memperhatikan apa di balik itu. Yakni yang tadi kita sebutkan, melihat mereka jumlahnya banyak, melihat mereka persenjataannya lengkap, melihat mereka begini dan begitu, itu asbab, musababat. apakah sebab pasti akan berakibat? Tidak. Betapa banyak senjata-senjata yang hebat, tetapi yang menggunakannya tidak mampu, sehingga tetap dia kalah. Betapa banyak senjata-senjata yang hebat di tangan orang yang lemah semangatnya, lemah batinnya, sehingga gemeter. Hah? Senjata begini. Nembaknya kemana-mana. Perang. Suara senjata dari dua belah pihak ramai. Boom. Senjata. Di mana orang tadi? Di balik tembok menembak ke atas. Kenapa? Di balik tembok supaya enggak kena. Nembak ke atas supaya jangan mendekat musuh. Ternyata musuhnya orang beriman, tidak punya rasa takut. Hanya dengan pedang, bukan dengan peluru. Dilihat ada orang yang lagi nembak ke atas, tek, mati. Dan itu terjadi. Seperti itu. Berarti apa bedanya? Atau apa penyebab kemenangan? Bukan senjata, bukan jumlah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil melawan pasukan yang besar dan mengalahkannya. Bi'idznillah, dengan izin Allah, dengan qada wal qadar. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab kita ini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika mereka melihat sebab-sebab yang zahir pada orang-orang kafir, bahwa ini bakal menang ini dengan sebab-sebab ini, tetapi mereka tidak melihat sebab-sebab yang dibalik itu, yaitu bantuan dari yang maha menakdirkan, pertolongan dari yang maha kuasa, ketentuan yang paling kuasa untuk menentukan apapun. Fatakhadul kafirina awliya, karena mereka tidak memandang itu, tidak memandang bagaimana kekuatan Allah, kehebatan Allah, pertolongan Allah, hanya melihat sebab-sebab yang ada pada orang kafir. Fatakhadul kafirina awliya, akhirnya mereka menjadikan orang kafir sebagai teman dekatnya, sebagai pembelanya, sebagai pelindungnya. Yata'azzazuna bihim, mengharapkan izzah dari mereka, mengharapkan kemuliaan. Wa yastansirun, mengharapkan pertolongan. Walhal annal izzata lillahi jami'an, padahal keadaannya bahwa yang namanya kemuliaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna nawasil ibad biyadih, karena semua ubun-ubun para hamba, semua ubun-ubun manusia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masyiatihi nafidatun fihim, wa masyiatuhu nafidatun fihim, sedangkan kehendaknya selalu terlaksana. Kehendak Allah pasti terjadi. Maka kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Allah hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah. Sehingga barakallahu fikum, asbab musabbab tadi, senjata tadi, jumlah tadi, semuanya kalau Allah katakan kun, jadilah hancur, hancur. Ikhwani fillah azzaqallah, dalam perang Badar, banyak riwayat dari para sahabat yang menyatakan, sungguh demi Allah, aku baru mengayunkan pedangku, belum sampai ke musuhku, tiba-tiba sudah terpotong lehernya. Tiba-tiba sudah terpotong tangannya. Kok bisa? Hah? Allah turunkan tentara yang la tarauha, yang kalian tidak lihat, yaitu para malaikat-malaikat yang terus turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka musyrikin kafirin tidak melihatnya. tapi iblis yang ada di tengah-tengah mereka melihat pasukan malaikat yang turun demikian banyaknya. Maka iblis lari ke tengah lautan. Wa alaihi durat. Dengan kentut. Durat itu kentut yang bunyi. Ya, karena saking takutnya. Ya, yang bersuara. Kalau gak bersuara apa namanya? Futha. Futha'un wa durat. Ikhwan ibn na'azakumullah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang masalah kejadian perang tersebut. Apa kata syaitan iblis tadi ketika lari? Inni ara ma la taraun, inni akhafu Allah. Aku lihat apa yang kalian tidak lihat. Aku takut pada Allah Taala. Kata para ulama, apa iblis punya rasa takut pada Allah Taala? Maka dibahas maknanya takut adalah takut dicabut kembali apa yang pernah diberikan kepada iblis. Innaka minal mudhorin, engkau termasuk yang ditunda sampai akhir zaman. Ini tidak akan mati sampai akhir kiamat. Tetapi ketika melihat seperti itu, jangan-jangan aku akan dimatikan hari ini. Takut. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Fa inna nawasil ibad biyadih. ومشيئته نافذة فيهم وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin akan memberikan kemenangan terhadap kaum mukminin dan terhadap agamanya dan para hamba-hambanya kaum mukminin. Di mana ayatnya? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Dan sungguh wajib atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Takaffala bi nasri dini, Allah yang menjamin kemenangan agamanya, Allah yang menjamin kemenangan hamba-hambanya yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, yang menolong agamanya, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka perhatikanlah keadaan yang sesungguhnya, bahwa kemuliaan hanya milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah sudah berjanji akan memenangkan kaum mukminin dan memuliakan kaum mukminin. Dan itu pas karena inna nawasil ibad biyadih, sesungguhnya ubun-ubun manusia di tangan Allah. Wa masyiatahu, kalau dianggap ataf dengan fa inna masyiatahu nafidatun fihim, dan kehendak Allah pasti terjadi pada makhluk-makhluknya. Allah kehendaki ini menang. Allah kehendaki yang ini kalah. Allah kehendaki ini mati. Dan kalau Allah kehendaki dia tidak mati. Masyiatuhu nafidah. Fa inna masyiatahu nafidah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau taqallala dhalika ba'dul imtihan li'ibadihil mu'minin. Walaupun kadang disela-sela dengan ujian-ujian berat bagi kaum mukminin, tetapi diakhiri dengan kemenangan mereka. Takhallala disela-sela. Ini disela-sela. Yani sebelum menang ada korban, ada yang sakit, ada yang terbunuh, ada begini, ada begitu. Tapi mesti wal aqibatu lil muttaqin, akhir baiknya untuk muttaqin. Ikhwan ibn na'azakumullah. Walau takhallala dhalika ba'dul imtihan, walaupun seringkali disela-sela dengan ujian-ujian berat bagi hamba-hambanya kaum mukminin, wa idalatul aduwi alaihim, dan kadang-kadang kalah dulu, banyak korban 70 syuhada, Wa idalatu ghair mustamirrah. Tetapi kekalahan itu bukan kekalahan yang terus-menerus. Kalah untuk menang. Di sana terbunuh rombongan para sahabat 100 orang. Di sini terbunuh rombongan sahabat 6 orang. Tetapi apa akhirnya? Akhirnya jaziratul Arab seluruhnya masuk Islam. Atau kalah dengan keislaman atau kalah dengan kaum muslimin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, dan ketika datang, kalau datang kemenangan dan fathu Mekah, kamu lihat manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong hingga tidak ada lagi orang-orang yang musyrik kecuali diusir dari jaziratul Arab. Dikeluarkan dari jaziratul Arab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti idalatuhu laisat idalah mustamirrah. Kekalahannya bukan kekalahan yang terus menerus. Fa innal aqibata wal istiqrar lil mu'minin. Karena akibat yang baiknya untuk kaum mu'minin. Wal istiqrar, kekokohan, kemantapan terus menerus hanya untuk mu'minin. Sampai hari ini. Itu sudah cukup sebagai bukti. Ikhwan ibn na'azullah, kalah apa menang? Kaum muslimin melawan orang kafir. Ya lihat saja sekarang. Kok bagaimana lihat sekarang? Kalau kaum muslimin waktu itu kalah, habis Islam. Iya kan? Apa kata Nabi ketika perang Badar? Berdoa sampai bajunya, baju luarnya terjatuh, jubahnya. Sampai Abu Bakar menyatakan, sudah ya Rasulullah, cukup. Pasti kau dikabulkan, sudah cukup. Ya Allah, kalau engkau kalahkan hadihil isabah, ya Allah, kalau kau kalahkan ini kelompok kecil ini, tidak ada lagi yang menyembah engkau di muka bumi. Apa maknanya? Itu umat Islam cuma segitu. 300 orang itu. Di perang Badar. Kalau itu kalah, gak ada kalian di masjid Abu Bakar Siddiq. Iya kan? Gak ada pondok-pondok pesantren. Maka kenyataannya, masya Allah, Allah menangkan di perang Badar. Dan kemudian Allah menangkan di perang-perang berikutnya. Sampai Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, semakin tersebar Islam. Masuk ke Romawi, masuk ke Persia, masuk ke Afrika, masuk ke Mesir. Sampai ke Sin, sampai ke Cina, sampai ke Indonesia. Barakallahu fiikum. Sekian banyak negara-negara yang merupakan negara kaum muslimin. Itu namanya kemenangan. Barakallahu fiikum. Bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Dan sekarang di Eropa semakin banyak yang masuk Islam. Masya Allah. Bi'idnillahi ta'ala. Menang bima'nayaihi. Menang dengan dua maknanya. Menang kekuatannya dan menang hujahnya. Kalau menang kekuatannya, kadang menang, kadang kalah. Tetapi kalahnya bukan kalah yang terus-menerus. Tetapi kemudian dimenangkan kembali pada akhirnya. Itu kalau urusannya dengan kekuatan mereka. Tetapi hujjah tak terkalahkan. Abadan abidin. Selama-lamanya tak pernah kalah. Silahkan agama apapun membawa argumen, membawa hujjah. Dan kemudian kaum muslimin membawa hujjah, membawa argumen. Gak akan menang mereka. Akal, aklan, wa fitratan. Secara akal, secara fitrah, secara... Silahkan. Oh, ini kan dikatakan oleh Nabi Isa. Mana sanadnya? Mereka enggak punya sanad. Ya katanya fulan. Fulan siapa? Ada sejarahnya? Hafalannya kuat enggak? Oh hafalannya enggak tahu ya. Taib jujur atau tidak jujur? Enggak tahu ya. Lihat kaum muslimin. Terjaga semuanya. Sanad-sanadnya terjaga. Dan sejarah rawinya satu persatu terjaga. Mana rawi yang jujur, mana rawi yang dusta. Mana rawi yang hafal, mana rawi yang lemah hafalannya. Lengkap. Apakah ada agama yang memiliki ilmu sanad? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Tidak ada satu agama pun yang memiliki sanad. Itu keistimewaan agama ini, agama Islam, karena Allah sudah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaga, kata Allah, sehingga terjaga enggak berubah satu huruf pun. Katanya riwayat Al-Qur'an juga berbeda-beda, tidak ada yang luput satu huruf pun, semuanya terjaga. Bahkan bacaan-bacaannya terjaga. Bacaan yang sahih seperti ini dan seperti ini, dua-duanya sahih. Itu makna terjaga. Bukan ikhtilaf bertentangan, tidak bertentangan sama sekali. Ikhwan ibn a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada satu agama pun yang memiliki hujjah, bukti yang kuat seperti Islam. Kembali kepada kitab. Qala wal aqibatu fa innal aqibata wal istiqrara lil mu'minin. Karena sesungguhnya akibat akhirnya untuk kaum mukminin dan kekokohan bagi kaum mukminin, wa fi hadhihi al aya at tarhib al azim. Maka di sini dalam ayat ini ada tarhib, ancaman yang azim, ancaman keras. Min mualatil kafirin, ancaman yang keras untuk berwala dengan orang-orang kafir. Watarki mualatil mu'minin, ancaman yang keras bagi mereka yang tidak mau berwala kepada orang Islam. Mengaku muslim tapi tidak membela orang Islam, malah membela orang kafir. Tidak bergabung bersama umat Islam, malah bergabung dengan orang kafir. Tidak berduduk bersama kaum muslimin, tidak cinta kepada kaum muslimin, malah duduk bersama orang kafir, cinta dengan orang kafir. Wa anna dzalika min sifatil munafiqin, dan itu sifatnya para munafiqin. Wa annal imana yaqtadi mahabbatal mu'minin, dan bahwasanya iman konsekuensinya adalah mencintai orang beriman. Iman konsekuensinya adalah mencintai orang beriman dan berwala pada orang beriman, berloyal mencintai orang-orang yang beriman, dan sebaliknya wajib membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya bencinya pada orang kafir, musuh kepada orang kafir, dengan tetap menjaga keadilan. Apa maknanya keadilan? Kalau utang pada orang kafir tetap dibayar. Kalau utang pada orang kafir tetap dibayar. Kalau beli pada orang kafir tetap dibayar. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan curang. Walaupun pada orang kafir. Kalau janji ditepati, walaupun janjinya pada orang kafir, seperti perjanjian Hudaybiyah dengan kafir musyrikin, ditepati oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di Madinah perjanjian dengan Yahudi, ditepati. Maka jangan kamu terkaburkan antara dua perkara. Memusuhi mereka, benci pada mereka, dengan urusan adil pada seluruh manusia. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka kafir-kafir dhimmi, kafir mu'ahad yang terikat janji, kaum muslimin tetap menjaga hak-hak mereka sesuai dengan perjanjian. Untuk tidak saling mengganggu. Barakallahu fikum. Kebencian tetap di dalam dada. Karena mereka selalu menyatakan Allah punya anak, Allah punya istri, astagfirullah. Siapa yang tidak marah? Apa ada orang beriman yang tidak tersinggung dengan kalimat seperti itu? A'udzubillah. Nikmati bihadal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.